Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih melanjutkan bab maja'a minat taglib fi man 'abdallaha 'inda qabri rajulin shalih fa kaifa idza 'abadahu. Bab teguran keras, dalil yang menunjukkan adanya teguran keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Fakaifa idza 'abadahu, lalu bagaimana jika orang tersebut beribadah kepada kuburan orang soleh tadi. Telah disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah telah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu tempat peribadahan yang dia lihat di bumi Habasyah yang di dalamnya banyak gambar-gambar. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah gambar orang-orang soleh yang jika mereka mati kemudian mereka bikin gambar-gambar tersebut lalu mereka membangun di atasnya, membangun di atas kuburannya masjid dan memasang gambar-gambar di tempat tersebut. Walahuma, dan disebutkan pula dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah at-Tamimi, dalil dari Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah juga radhiyallahu anha qalat, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawfiqo yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malakul maut, maka Nabi menjadikan kain yang bergaris itu untuk menutupi wajahnya. Fa'idha tamma biha kasyafaha. Maka ketika kain itu telah membuat beliau tersesak nafasnya atau tersengal-sengal nafasnya, kasyafaha, beliau pun menyingkirkan kain tersebut. Faqala wa huwa kadzalik, maka beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan yakni kerasnya tekanan sakaratul maut karena kedatangan malakul maut. Beliau mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan terhadap apa yang mereka kerjakan. Walau la dzalik ubriza qabruhu, kalau bukan karena itu, kalau bukan karena peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, kalau bukan situ, ubriza qabruhu, niscaya akan ditampakkan kuburan beliau. Artinya tidak dikubur di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kaira annahu khusiya ayyutahada masjidan. Yang demikian itu bahwasanya dikhawatirkan. Karena dikhawatirkan akan dijadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Akhrajahu, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari hadis Aisyah anha an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma nuzila bidhammin nun wa kasrir zai inazala bihi malakul maut, ketika turun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malakul maut, tawfiqa bi kasril fa wa fathiha Aija'ala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan, melakukan khamisatan, yakni menjadikan, yang beliau berbuat dengan kain yang bergaris tersebut, yakni kisa'an lau a'lam, kain yang bergaris, untuk beliau tutupkan di wajahnya. Beliau melakukan perkara tersebut ketika datang malakul maut. Fa idza tamma biha ghammathu, ketika kain itu telah membuat beliau yakni sumpek, merasa sesak, fahtabasa nafasuhu, tertahan nafas beliau untuk keluar karena yakni kain yang beliau tutupkan di atas wajahnya tadi, kasyafaha, maka beliau pun menyingkirkan kain tersebut dari wajahnya yang mulia. Faqala wa huwa kadzalik, lalu beliau bersabda fi hadhil halatil harjah yuqasi siddatan nizah. Yuqasi siddatan nizah. Ketika keadaan seperti itu, keadaan yang sangat sulit, yang beliau harus menanggung kerasnya sakaratul maut dalam keadaan seperti itu, yuhadziru ma sana'u, beliau memperingatkan terhadap apa yang mereka kerjakan, memperingatkan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. La'anahum, melaknat mereka, takdiran li ummati, sebagai peringatan untuk umatnya, antas na'ama sona'u, agar mereka tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Walaula dzalik, laula tahdhiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sana'u, dari apa yang mereka lakukan. Wala'nuhu man fa'alahu, dan kalau bukan karena laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang melakukannya, melakukan seperti orang Yahudi dan Nasara, la ubriza qabruhu, sungguh akan ditampakkan kuburnya, ai la dufina kharija baitihi, sungguh akan dimakamkan di luar rumahnya. Yang dalam hal ini adalah di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Khosya yurwa bi fadhil kha bil bina'i lil fa'il, khosya yakni bina, bangunan untuk fa'il. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan mabni ma'lum, yang diketahui fa'ilnya. Fayakunul makna, maka maknanya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi amarahum bi adami ibrazi qabrihi. Maknanya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan mereka para sahabat agar tidak menampakkan kuburnya, karena beliau khawatir akan dijadikan kuburannya sebagai tempat ibadah, sebagai masjid, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Wa yurwa bi dhamil kha bil bina'il maf'ul, dan diriwayatkan dengan mendhamah huruf kha khusyia, annahu khusyia, dikhawatirkan. Mabni ini bangunan bina bentuknya lil maf'ul. Fa yakunul ma'na, maka maknanya kalau diriwayatkan dengan khusyia, dikhawatirkan. Kalau khusyia mengkhawatirkan, yakni Rasul yang mengkhawatirkan. Maknanya berarti anna sahabatahumul ladina khusyau. Maknanya bahwa para sahabat mereka orang-orang yang mengkhawatirkan perkara tersebut. Mengkhawatirkan akan dijadikan kuburan Nabi itu sebagai masjid. Falam yubriju kubrohu, lalu mereka tidak menampakkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini sangat jelas sekali bagi kita sekalian bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan di akhir kehidupannya, bahkan ketika kedatangan malakul maut, malaikat penjabut nyawa kepada beliau, beliau pun memperingatkan kepada umatnya agar tidak melakukan perkara sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Apa perbuatan mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ini? Mereka ini menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid-masjid, dijadikan sebagai tempat sholat, dijadikan tempat untuk berdoa, dijadikan tempat untuk membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, kuburan. Dijadikan tempat seperti itu, walaupun tidak dibangunkan masjid, walaupun tidak dibangun masjid di atasnya, tapi menjadikan kuburan nabi-nabi mereka untuk tempat ibadah itu termasuk bagian menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, bagaimana keterangan para ulama. Hadis ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidhullah dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Bitauhid. Beliau menjelaskan makna secara global hadis ini. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayati tauhid wa tajnibil ummati ma waqa'at fihi al-umamud dhalah. minal ghuluwi fi kuburi anbiya'ihim hatta ala dzalika bihim ila syirk. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat bersemangat untuk menjaga tauhid, menjaga tauhid umat ini agar umat ini tetap bertauhid kepada Allah, agar umat ini tetap beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, berkorban hanya kepada Allah, dan seluruh ibadah ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tajnibil ummati ma waqat fihi al-umam dhalah. Dan beliau bersemangat pula untuk menjauhkan umat ini dari apa yang terjadi pada umat-umat yang sebelumnya, umat-umat yang tersesat. Beliau jauhkan umat ini agar supaya tidak tersesat sebagaimana umat-umat yang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasara. Mereka tersesat dalam hal al-ghulu fi kuburi anbiya'ihim. Karena mereka berlebihan di dalam menyikapi, di dalam berbuat terhadap kubur-kuburan nabi-nabi mereka. Sifat gulu dan berlebihan. Diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum kelahiran kita ini 1442, sudah hampir yakni sekian abad Rasul sallallahu alaihi wasallam puluhan abad memperingatkan kepada umatnya agar tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang tersesat di zaman dahulu yang mengagungkan kuburan secara berlebihan, mengagungkan kuburan nabi-nabi mereka secara berlebihan. Peringatan Rasulullah SAW dan berusaha untuk menjauhkan umat ini terjadi pada masa sekarang ini. Lihat bagaimana kaum muslimin berlebihan di dalam mengagungkan kuburan. Dijaga kuburan tersebut, dibangun kuburan tersebut, dikasih yakni selambu-selambu, kemudian selambunya pun di yakni dilelang setiap tahunnya, diganti, dilelang. Miskin kaum muslimin, tidakkah dia membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, yang mengagung-agungkan kuburan nabi-nabi mereka. Jangankan kuburan nabi, kuburan para nabi, ini kuburan bukan nabi saja yang mereka katakan orang-orang soleh atau para wali, mereka seperti itu pengagungannya. Makanya nabi memperingatkan agar umat ini jangan seperti mereka, orang Yahudi Nasara, yang menjadikan kuburan para nabi. Alhamdulillah kuburan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini terjaga, dijaga para askar yang ada di Madinah, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh untuk yakni berlebihan di dalam mengagungkan kuburan nabi di situ. Dikasih batas agar mereka lewat cukup memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada dua sahabatnya, yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dijaga kuburan tersebut dalam rangka untuk menjaga tauhid umat, agar ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah, agar doa mereka dipanjatkan hanya kepada Allah, agar sholat mereka, mereka tujukan hanya kepada Allah, tawakalnya mereka hanya kepada Allah. Beliau sangat bersemangat untuk menjaga akidah umat ini, dan menjauhkan umat ini dari apa yang terjadi terhadap umat-umat yang tersesat, yang terdahulu, yang mereka berlebihan di dalam mengagungkan, berlebihan di dalam memuliakan kuburan-kuburan nabi mereka, Hatta ala dalika bimli syirik, sehingga mereka pun terjatuh kepada kesyirikan karena perbuatan tersebut. Karena perbuatan mengagung-agungkan tadi, membangun kuburan tersebut, membuat kubah, memberikan selambu padanya. Akhirnya mereka beribadah kepada kuburan tersebut. Mereka sholat menghadap kepada kuburan tersebut, berdoa kepada kuburan tersebut. Ini adalah kesyirikan. Kalau sampai demikian. Rasulullah SAW di hari sebelumnya sudah memperingatkan tentang tidak bolehnya seseorang beribadah di sisi kuburan orang soleh. Dia beribadah kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang soleh. Dan itu adalah perbuatan sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, tapi mereka beribadah kepada kuburan itu sendiri. Berdoa kepada kuburan itu sendiri. Sholat menghadap kuburan itu sendiri. Membaca Al-Quran di dalam kuburan itu. Akhirnya kuburan itu yang dijadikan tempat ibadah. Ini kesyirikan. Jika mereka meminta kepada kuburan, jika memerintah, meminta kepada penghuni kuburan tersebut. La haula wala quwata illa billah. Ini sebabnya karena pengagungan terhadap kuburan tadi. Diperingatkan oleh Rasulullah SAW, umat ini jangan seperti itu. Umat ini jangan begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'alallahu wa fi syakil maut wa muqasati siddatiz naz'. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu dalam kondisi beliau dalam menanggung beban kerasnya sakaratul maut. Beliau peringatkan umatnya dalam kondisi seperti itu. Sangat-sangat khawatir umatnya itu melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, mengagung-agungkan kuburan tadi, sehingga mereka akhirnya menyembah kuburan tersebut, sholat menghadap kuburan tersebut, doa kepada kuburan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, belum menanggung beban kerasnya sakaratul maut, yuhadiru ummatahu alla yaglu fi qabrihi. Belum peringatkan umatnya agar mereka tidak berlebihan di dalam kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mengagungkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattakhiduhu masjida, lalu menjadikan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid. Yusalluna indahu, mereka pun salat di sisi kuburan tersebut. Kama fa'alatil yahudu wan nasara dzalika ma'a kuburi anbiya'in, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, di mana mereka beribadah di sisi kuburan nabi-nabi mereka. Wa sallallahu wa sallam alaihi laqad balagal balagal mubin. Laqad balagal balagal mubin. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan peringatan yang mendalam dan sangat jelas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah hadis ini belum cukup jelas bagi kita tentang peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umat ini jangan berlebihan di dalam mengagungkan kuburan-kuburan tersebut? Terkhusus adalah kuburan para nabi. Tidak boleh diagung-agungkan, tidak boleh dibangun, tidak boleh diperlakukan secara khusus. Lihat kuburan para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di Baqi. Bagaimana kondisinya? Semuanya dalam keadaan seperti ada tanda batu saja, tidak ada bangunan-bangunan di atasnya. Karena memang tidak boleh berlebihan mengagungkan kuburan dengan bangunan-bangunan tersebut. Lihat kuburan para sahabat yang menjadi syahid di perang Uhud. Kalau kaum muslimin pernah ziarah ke sana, pernah berkunjung melakukan umroh dan haji, tentu akan melihat bagaimana kuburan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada yang didirikan bangunan di sana. Hanya sebagai dikasih tanda batu, tidak ada tulisan ini kuburan Utsman, ini kuburan. Tidak ada tulisan-tulisannya. Tidak dibangun, tidak ditembok, tidak dicat. Dan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menempel di Masjid Nabawi, yang dulu keluar dari yakni masjid tersebut ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, itu pun dijaga oleh para askar agar supaya kuburan tersebut tidak dijadikan tempat untuk beribadah. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umat ini tidak terjatuh kepada kesyirikan. Karena perbuatan syirik itu sangat perbuatan yang sangat besar dosanya. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pelakunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaku kesyirikan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Inna umyusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar, sebagaimana ada dalam surat Al-Maidah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala faqad haramallahu 'alaihi jannah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar, sehingga dikatakan di sini bahwa lidolimin, dan tidak ada bagi orang-orang dolim. Orang-orang yang berbuat syirik itu adalah orang-orang yang dolim, dan kedoliman yang paling besar itu adalah perbuatan syirik. Kedoliman yang paling besar dari kedoliman-kedoliman yang ada itu adalah perbuatan syirik. Sehingga di dalam surat Luqman disebut inna dzulma la syirkun adzim, inna syirka la dzulmun adzim. Faham? Sesungguhnya kedoliman itu adalah kesyirikan yang sangat besar. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Bagaimana yang ada dalam surat Luqman tadi? Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan, sungguh kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Kedoliman yang dilakukan oleh manusia yang menjadikan peribadahan itu untuk makhluk yang tidak pantas untuk diberikan peribadahan. Yang pantas diberikan peribadahan, yang pantas untuk dia berdoa, yang pantas dia untuk bertawakal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mempersiapkan segala kebutuhan kita di dunia ini itu hanyalah Allah. Maka sudah sepantasnya lah peribadan itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk itu adalah ciptaan Allah. Makhluk itu adalah sesuatu yang lemah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Tidak bisa apa-apa makhluk itu ketika muncul di dunia ini. Sebelum dia menjadi seorang yakni orang soleh atau seorang nabi, lihat bagaimana kondisi dan keadaan makhluk itu. Ketika dilahirkan di dunia ini, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa makan sendiri, tidak bisa minum sendiri. Kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi orang. Dan nantinya setelah itu menjadi lemah kembali dan akhirnya mati. Sehingga tidak pantas untuk diberikan peribadahan kepada makhluk tersebut. Dan itulah dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Dakwah seru para nabi dan para rasul itu peringat, dakwah mereka adalah anibudullah wastanibutagut, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhilah tagut. Tagut itu sesuatu yang dijadikan melampaui batas, menjadikan orang, menjadikan makhluk atau menjadikan benda atau menjadikan sesuatu yang lain dengan cara melampaui batas, diperlakukan, diagungkan, dimuliakan melebihi kapasitas dia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan peribadahan tidak pantas. Munasabatul hadis lil bab, kaitannya hadis terhadap bab. Anna fihi alman amin ibadatillah inda kuburil anbiya'i wa tihadhiya masajida. Bahwa di dalam hadis ini terhadap larangan dari peribadahan kepada Allah di sisi kuburan para nabi. Larangan beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah tadi tapi di sisi kuburan para nabi. Wa tihadhiha, masajidah dan menjadikan kuburan itu sebagai masjid juga dilarang. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Masjid itu apa sih masjid? Masjid untuk beribadah, untuk menjalankan sholat, untuk berdoa, untuk membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, untuk belajar, taklim. Itu masjid. Tapi ini dilakukan di kuburan. Berarti menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Kenapa dilarang oleh Rasulullah SAW? Li'anna yufdi ila syirki billah. Karena perkara tersebut bisa mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi pada masa kita sekarang ini, ya, yang menjadikan masjid-masjid itu, yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Dia sholat di dalamnya, dia berdoa, ya, di kuburan tersebut, dia baca Al-Qur'an. Bahkan seakan-akan kuburan itu lebih mulia daripada masjid-masjid yang ada. Orang malas datang ke masjid, tapi dia bersemangat untuk datang ke kuburan. La haula wala quwata illa billah. Ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama adalah al-man'u min ittikhadhi quburil anbiya'i was-solihin masajida. Larangan menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid-masjid. Yusholla fiha lillah. Di mana dia sholat di kuburan-kuburan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Larangan kita menjalankan sholat di sisi kuburan orang-orang soleh. Walaupun kita sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sholat, menjalankan sholat, sholat maghrib misalnya atau sholat isya, tapi kita lakukan sholat itu di sisi kuburan, maka dilarang. Li'anna dzalika wasilatun ila syirki, karena yang demikian itu adalah perantara menuju kepada kesyirikan. Akhirnya dia tidak sholat untuk Allah, tapi sholat menghadap kuburan dan diperuntukkan untuk kuburan tersebut. Yang kedua, siddatu ihtimamir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa'tinahi bitauhid. Kerasnya atau sangat perhatiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sangat mementingkan perkara tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat perhatian dan sangat mementingkan perkara tauhid tersebut. Wa khaufihi, dan sangat takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu azzama qabruhu. Kalau-kalau kuburannya itu diagung-agungkan. Beliau sangat khawatir. Beliau sangat takut nah kuburan beliau diagung-agungkan. Li'anna dzalika yufdi ila syirk. Karena yang demikian itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Meminta kepada Nabi tersebut, meminta berdoa kepada Nabi tersebut, ini adalah kesyirikan. Kalau seseorang berdoa kepada makhluk, walaupun itu adalah seorang Nabi, walaupun itu adalah seorang wali, walaupun itu adalah seorang soleh, karena doa itu adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah, doa itu ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, ud'uni. Berdoalah kalian kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Perintah. Dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berdoa kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi seluruhnya pun berdoanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ketika perang Badar, beliau beristighosah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar para sahabat dipenangkan dalam peperangan tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga berdoa untuk orang-orang kafir ketika itu, ketika mulai dakwah di Mekah tersebut, agar di antara orang kafir itu ada yang diberi hidayah masuk Islam. Beliau berdoa untuk Umar dan untuk yakni Abu Jahal. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yakni kabulkan untuk Umar bin Khattab. Beliau salah satu yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada salah satu dari dua orang ini, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata yang paling pantas, yang paling berhak adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya pula, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pun berpesan kepada umatnya, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah, jangan meminta kepada Rasulullah, jangan meminta kepada orang-orang saleh. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau ingin minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar berdoa kepada Allah, perintah dari Rasul juga berdoanya kepada Allah, memerintahkan umatnya agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kurang jelas perintah-perintah Allah? Apakah kurang jelas perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadahumullah, hadani wa hadakumullah jami'an ila siratil mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita semuanya kepada jalan yang lurus, meninggalkan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jawazul la'nil yahudi wan nasara wa man fa'ala misla fi'lihim minal bina'i 'alal quburi wa tihadiha masajida. Bolehnya melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan boleh pula melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti mereka, yakni membangun di atas kuburan-kuburan para nabi dan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid. Membangun di atas kuburan-kuburan, kuburan siapa saja, kuburan-kuburan para nabi atau kuburan-kuburan yang lainnya, dan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid, sholat di atasnya, berdoa di atasnya, dan lain sebagainya, dari perbuatan-perbuatan ibadah yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bayanul hikmati min dafnin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Di dalam hadis ini ada pelajaran, penjelasan tentang hikmah dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Wa anna dzalika liman il iftinani bihi. Yang demikian itu untuk mencegah terjadinya fitnah kubur tadi. Fitnah menjadikan kuburan sebagai masjid, ini fitnah yang sangat besar, cobaan yang sangat besar, bala yang sangat besar bagi umat ini ketika menjadikan peribadahan itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicegah dan dihalangi pintu-pintunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diperingatkan umat ini dari perkara tersebut. Nah, kemudian yang kelima dari faedah hadis ini adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basharun yajri alaihi ma yajri alal bashar minal mauti wa siddatin nazah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Sebagaimana terjadi apa yang terjadi pada manusia yang lainnya. Beliau mengalami kematian. Beliau mengalami kerasnya sakaratul maut. Nah, sebagaimana yang terjadi pada manusia yang lain. Beliau tidur, manusia pun tidur, yang lainnya. Beliau makan, yang lainnya pun makan. Sebagaimana layaknya manusia. Nah, beliau mengalami sakit. Nah, manusia yang lain juga mengalami sakit. Nah, beliau tertimpa musibah. Nah, manusia yang lain juga tertimpa musibah. Nah, bahkan musibah-musibah tentang kematian, yakni anak-anak beliau terjadi pada masa kehidupan beliau. Tidak ada satupun anak beliau yang meninggal pada masa kehidupan beliau selain yakni Fatimah. radhiyallahu anha. Semua anak beliau mati ketika beliau masih hidup. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, itu ada musibah yang sangat besar. Keluarga beliau, anak-anak beliau meninggal di masa beliau masih hidup semuanya kecuali Fatimah radhiyallahu anha meninggal ketika beliau sudah wafat. Nah, beliau menyaksikan kematian anak-anaknya semuanya kecuali Fatimah. Ini musibah beliau dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dialami oleh manusia-manusia yang lainnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh pula, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, riwayat dari Imam Muslim. Riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Jundub ibni Abdullah. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal 5 hari sebelum meninggal beliau. Wa huwa yaqul, beliau pun berkata, inni abrau ilallah ayyakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan bagiku seorang khalil, kekasih di antara kalian. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai kekasih yang amat dicintai. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau sekiranya aku bisa, boleh menjadikan salah seorang dari umatku ini sebagai khalil, sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajida, ketahuilah sesungguhnya orang yang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid-masjid, maka sesungguhnya aku melarang kalian dari perkara itu. Sangat jelas, yakni larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni anhaakum an dhalik. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah, maka janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid-masjid. Fa inni anhaakum, maka sunnya aku melarang kalian andalik dari perkara itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yani hadis yang sangat jelas sekali ya, dari sahabat Jundub bin Abdillah yang menunjukkan tentang yakni larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar tidak menjadikan kuburan itu sebagai masjid, walaupun tidak didirikan masjid itu di atas kuburan. Nah, orang yang sholat di atas kuburan itu berarti dia telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Orang yang berdoa menghadap kuburan berarti dia menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan sebagainya dari peribadan-peribadan yang seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti yang diterangkan oleh para ulama. Karena kenapa demikian dia menjadikan tempat tersebut sebagai masjid? Karena bumi yang kita pinjai ini itu sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan untuk aku bumi itu sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Nah, di mana saja kita mendapati waktu sholat, kita boleh sholat di tempat tersebut di mana bumi itu ada. Ketika kita sholat di tempat tersebut berarti kita telah menjadikan bumi tersebut, satu tempat tersebut menjadi masjid untuk kita lakukan sholat di dalamnya. Ini berarti ketika seseorang dia melakukan sholat di atas kuburan tersebut atau berdoa di atas kuburan tersebut, berarti dia telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dhalik, maka sesungguhnya aku melarang kalian dari perkara itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat sangat jelas yakni apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhawatirkan umatnya terjatuh pada kesyirikan. Beliau melarang untuk melakukan ibadah di sisi kuburan, lebih-lebih ketika menjadikan kuburan itu sebagai peribadahan, tempat untuk beribadah, tempat untuk berdoa kepada kuburan. Tentu sangat keras lagi, dan ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Terkait penjelasan di sini, insyaallah kita akan jelaskan pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita untuk melanjutkan yang penjelasan daripada hadis tersebut, yang merupakan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar tidak menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Kurang lebihnya saya maaf, dan kurang lebihnya dalam penyampaian atau kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.